Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. وقال تعالى: يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد, fa inna saqal hadith kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syaral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Adanallahu iyyakum minan nar. Ayuhal muslimun, masih kita membahas tentang an-naqid as-sabi', ya, pembatal Islam yang ketujuh, yaitu as-sihir, tentang permasalahan sihir, ya. Yang mana kita membaca keterangan atau penjelasan dari Syekh Shalih Al-Fauzan hafizhahullah ta'ala. Baik, kita lanjutkan. Mas'alah fi hukmi hal as-sahir 'anil mashhur. Kemudian di sini ada permasalahan tentang hukum menghilangkan sihir, ya, dari orang yang terkena sihir, ya, mungkin dengan sihir itu sendiri atau dengan yang lain. La syakka anna sihra, tidak diragukan lagi bahwasanya sihir isabatun wa marad, dia termasuk bentuk satu musibah, ya. Apabila terkena sihir, dia terkena musibah, dan juga termasuk maradun, yaitu termasuk penyakit. Yahtaju ila ilajin, tentunya butuh pengobatan, ya. Artinya diobati, orang yang terkena sihir pun diobati. Wallahu jalla wa ala ma anzala dan illa wa anzala lahu syifaan. Dan Allah jalla wa ala tidaklah menurunkan suatu penyakit kecuali Dia akan menurunkan pula syifa, yaitu obatnya. Fabimadha nu'alijul masur, lalu bagaimana mengobati orang yang terkena sihir, ya. Ya, tentang hukum hal sihir anil masur. Nu'aliju birruqyah asy-syar'iyyah, tentunya kita cara mengobati orang yang terkena sihir bisa dengan ruqyah asy-syar'iyyah, ya, artinya dibacakan ayat-ayat Al-Quran atau juga dengan doa. Wan Nabi sallallahu alaihi wasallam ulija birruqyah, dan Nabi SAW, ya, beliau pernah di ruqyah, ya, karena beliau pernah terkena sihir, ya. wulija birruqyah, dengan ruqyah. Raqahu Jibril bi suratil Falaq, yaitu beliau diruqyah oleh malaikat Jibril dengan surat Al-Falaq. Fayurqa al-marid bil Quran, lalu bisa juga orang yang terkena sihir atau orang yang sakit dengan Al-Quran, diruqyah dengan dibacakan Al-Quran. Wal adiyah, atau dengan doa-doa yang disyariatkan. Wal adawiyah asy-syar'iyyah, ataupun juga dengan obat-obatan tentu yang masyru, yang disyariatkan. Fahada la ba'sa bihi, maka hal seperti ini diperbolehkan. Jadi orang yang terkena sakit ataupun orang yang terkena sihir itu bisa diruqyah dengan ayat-ayat Al-Qur'an atau dengan al-ad'iyah, dengan doa-doa, ataupun dengan al-adawiyah, dengan obat-obatan yang syar'i tentunya, bukan dengan obat-obatan yang tidak syar'i, artinya berbau syirik. Fahada la ba'sa bihi li'annahu halla sahir anil masur bima syara' Allah jalla wa'ala, karena menghilangkan sihir dari orang terkena sihir tadi itu dengan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala atau jalla wa ala syariatkan. Wa anna subhanahu ma anzala da'an illa wa anzala syifaan. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala tidaklah menurunkan suatu penyakit kecuali ada obatnya. Wassihru min a'zam al-muharramat. Dan kita ketahui bahwasanya sihir itu termasuk perkara atau tingkat keharaman yang paling besar. Sihir termasuk apa? Bentuk keharaman yang paling a'zam. Fa kaifa nu'alij bihi al-masur? Lalu bagaimana kita bisa menggunakan sihir tersebut untuk mengobati orang yang terkena sihir? Karena masih banyaknya di sebagian masyarakat yang mereka mengobati orang yang terkena sihir ataupun orang yang kerasukan itu dengan apa? Dengan sihir pula. Wa yaqulu Abdullah Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, dan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, beliau pernah mengatakan, inna Allah lam yaj'al shifa'akum fi ma harrama 'alaykum. Sungguh Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan kesembuhanmu itu disebabkan dengan sesuatu yang haram. Was-sihru min ashad al-muharramat. Dan tentunya sihir ini termasuk apa? Perkara yang paling asyad, perkara yang paling besar di dalam hal haram. Fala yajuzu an nu'alij bihi al-mashur, maka tidak boleh. Jadi tidak boleh kita mendatangi atau mengantar orang yang terkena sihir kepada para tukang sihir. Fala yajuzu an nu'alij bihi al-mashur, tidak boleh kita mengobati sihir dengan mengobati orang yang terkena sihir dengan sihir pula. Wa innama nu'alijul mashur bima nu'alij bihi sa'ir al-amrad. Jadi kita hanya mengobati orang yang terkena sihir dengan sesuai dengan apa yang terdisyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana sa'irul amrad, sebagaimana apa? Penyakit-penyakit yang lain. Minar ruqyah bil Quran, apakah itu dengan apa? Ruqyah, yaitu dengan membacakan ayat Al-Quran, tentunya ruqyah yang syar'i. Terkadang ada juga orang yang meruqyah tapi tidak syar'i, tidak sesuai dengan apa yang telah dituntunkan oleh Rasulullah SAW, atau dengan bacaan-bacaan yang mungkin tidak dipahami, ya istilahnya dengan jampi-jampi, dan ini tidak disyariatkan, bahkan juga termasuk haram. Warukya bil adiyah, ataupun dengan membacakan doa-doa yang disyariatkan. Wata'awudat asyariyah, atau dengan doa-doa perlindungan yang disyariatkan. Wal adawiyah bil mubahah, ataupun dengan obat-obatan yang diperbolehkan. Fahada alladhi yu'aliju bihi al-maskur. Tentunya hal ini ya, mengobati orang yang terkena sihir ya, dengan apa yang telah disyariatkan oleh Allah, apakah dengan Al-Quran atau dengan doa-doa ataupun dengan obat-obatan yang mubahah, inilah yang diperbolehkan. Fahada alladhi yu'alijbi al-masur, inilah yang diperbolehkan untuk mengobati orang yang terkena al-masur, orang yang terkena sihir. Wama yuqal khilafu dhalik min jawaz halla sihir bisir mithli. Nah, jadi tidak boleh kita mengatakan bahwasanya menyelisihi hal tersebut ya, atau membolehkan sihir untuk mengobati orang yang terkena sihir ya, atau yang semisalnya. Fahada qaulun mardud wa batin. Tentunya orang yang mengatakan demikian artinya boleh kita menggunakan sihir ya, untuk hal pengobatan, tetap ini tidak diperbolehkan apapun bentuk dan jenisnya ya, ataupun caranya, maka sihir itu tidak diperbolehkan ya. Bahada qaulun mardud, karena ucapan seperti ini adalah ucapan yang tertolak ya, tidak diperkenankan. Wa batil, dan juga batil. Fala yajuz al-akhdhu bihi, maka tidak boleh kita mengambil sihir tersebut untuk pengobatan, apakah yang terkena sihir ataupun juga penyakit-penyakit yang lain. Li'anna yukhalif al-adillah syar'iyyah, tentunya ini menyelisihi ya, dalil asy-syar'i min kitabillah wa sunnati rasulih, apakah itu dari kitabillah itu Al-Qur'an ataupun sunnati rasulih ataupun sunnahnya Rasulullah al-hadith sallallahu alaihi wasallam. Wal wajib tanqiyah al-mujtami'at al-muslimah min as-saharah wa amalihim, wajib ya tentunya kita untuk membersihkan ya, menghilangkan segala bentuk jenis sihir ya, dari masyarakat ya, agar kaum muslimin terbebas dari para tukang sihir ya, atau para pengguna as-sihir, dan juga praktek-praktek mereka. Jadi tidak boleh mengambil jasa-jasa mereka, apakah itu untuk dipertontonkan ya, dipertunjukkan ataupun juga untuk hal pengobatan, ini juga tidak diperbolehkan, atau mendatangkan mereka, atau kita mendatanginya, atau mengantar orang yang sakit kepada mereka, maka tidak boleh. Wa alla yaqirru fil balad bainan nas yanshuruna sihra bainan nas, jangan sampai kita termasuk orang yang mengedepankan atau menyetujui ridho terhadap para tukang sihir ya, memberikan pengobatan di dalam sihir mereka. Nah, wala yakir fil balad bainan nas yanshuruna sihir bainan nas. Wal wajib maharibatuhum wal qadu alaihim. Tentunya wajib kita untuk memerangi mereka. Ya, jangan sampai kita menyetujuinya, tapi justru kita wajib untuk memerangi mereka. Ya. Bahkan wal qadu alaihim, bahkan menghukum mereka para tukang sihir. Waman arfanu ya'mal as-sihr, siapa saja yang di situ diketahui bahwasanya mereka mempraktekkan praktek-praktek sihir, maka wajib untuk diperangi ya, ataupun dihadapkan kepada hukumah. Fa innu yuqaddim ilal mahkamah, dihadapkan mereka kepada pengadilan. Liyanal jazaa'a syar'i, agar mereka mendapatkan balasan yang setimpal, tentunya balasan yang sesuai dengan syar'i. Hatta yastarih minhu al-ibad wal-bilad, sampai kaum muslimin dan juga bilad muslimin mereka tenang, terlepas dari sihir ya, praktek-praktek sihir agar negeri tersebut menjadi negeri tauhid, ya, mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalkan negeri itu masih banyak sihir, tentunya rahmat Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah datang. Wala taftah lahum al-majal wa nastaqdimuhum. Jangan sekali-kali kita untuk membuka, ya, membuka atau memberikan peluang kepada mereka untuk memberikan praktek-praktek sihir-sihir mereka. Au nadafi'u anhum, atau membela mereka, ya, menjadi pelopor tentang perbuatan mereka. Wa naqul utrukuhum yu'alijunan nas, tinggalkan mereka di dalam hal pengobatan-pengobatan, ya, terhadap masyarakat. Fahumi yajlibuna sir wa bidzalika nazidu syarr syarran wa nazidu sir sahra. Karena tentunya, ya, orang-orang itu tidak paham, mereka akan mendatangkan sihir, ya, para tukang sihir, dan juga akan menambahkan apa, kejelekan, dan juga akan menambahkan apa, sihir-sihir yang lain. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemudahan dan juga kaum muslimin agar senantiasa terjauhkan dari praktek-praktek sihir dan juga tidak merelakan atau meridhoi perbuatan mereka ataupun juga tidak mengobati dengan bentuk-bentuk sihir, ya. Baik. Kita baca sekarang yang ats-tsaminu. Qala asy-syekh محمد بن وهب رحمه الله تعالى الثامن pembatal Islam yang ke-8 mudhaharatul musyrikin wa muawanatuhum 'alal muslimin, membantu orang-orang musyrik dan juga menolong mereka untuk alal muslimin, memerangi kaum muslimin, ya. Jadi di antara pembatal Islam yang ke-8 itu seseorang membantu, padahal dia orang muslim, tapi dia membantu apa? Orang kafir, orang musyrik, menolong mereka, ya, memberikan bantuan apakah secara pikiran ataupun juga ridho ataupun juga mendanai ataupun juga yang secara fisiknya untuk memerangi kaum muslimin. Wa dalilu qaul ta'ala wa may yatawallahu minkum fa innahu minkum. Dan barang siapa yang menjadikan mereka itu sebagai wali, sebagai pemimpin, tentunya kalian termasuk di antara mereka. Wa may yatawallahu minkum fa innahu minkum. Innallaha la yahdi Al-Qawm al-Zalimin. Inna Allah layhidil Qawm al-Zalimin. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan memberikan petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Naam. Qala Syekh Salil Fawzan Hafizah Ta'ala, Al-Syekh Rahimah Ta'ala akhada naw'an wahidan min anwa' mualatil kuffar. Di sini Syekh, ya, Muhammad al-Wahhab Rahimah Ta'ala, beliau mengambil, ya, satu jenis dari mualatul kuffar, ya, artinya berloyalitas terhadap orang-orang kafir, yaitu wahu al-mudaharah. Ya, mudaharah sini bimakna apa? Ta'awun, ya, menolong, membantu. Wa illa fal mualah tashmal, ya. Dan mualah sendiri itu mencakup apa? Al-mahabba bil-qalb. Isu juga mualah itu, ya, berloyalitas apakah dia itu bentuknya mencintai, ya, bilqab dengan hatinya, wa mudaharah al-musyikin al-muslimin, ya. Karena mualah itu banyak, ya. Ini diantaranya apa? Al-mahabba bilqab, ya, yaitu mencintai dengan hati, wa mudaharah al-musyikin al-muslimin. Nah, ini yang di masukkan oleh Syekh salah satu di antara bentuk apa? Mualah, ya, salah satu bentuk mualah. Ya. Yang kedua apa? Mudhaharah al-musyrikin al-muslimin. Kemudian menolong orang-orang kafir atau orang musyrik untuk memerangi kaum muslimin. Jadi mencintai mereka yang pertama, yang kedua menolong mereka untuk memerangi kaum muslimin. Wathana'u wal madhu lil kuffar. Yang ketiga apa? Wathana' memuji, ya. Memuji mereka, ya. Itu memuji orang-orang kafir. Ya, perbuatan mereka dipuji, hasil karya mereka dipuji, sedangkan orang-orang Islam, ya, tidak dipuji. Ila ghairi dhalik, atau yang lainnya. Li'anna Allah subhanahu wa ta'ala awjaba al-muslimin mu'adatul kuffar. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala itu telah mewajibkan, ya, kepada orang-orang Islam untuk senantiasa memerangi orang-orang kafir, ya. Wa baghdhuhum wal bara'a minhum, membenci mereka, berlepas diri terhadap mereka. Wa hadha ma yusamma fil Islam bi babil wala wal bara'. Inilah yang dikatakan di ajaran Islam, yaitu tentang bab al wala wal bara', loyalitas dan juga al bara'. Nah, jadi di sini di antara pembatal Islam yang kedelapan yang dikatakan oleh Syekh Muhammad Al-Wahhab, itu salah satu di antara bentuk mualah, ya, bentuk loyalitas, yaitu mudaharah al-musyrikin, ya, membantu mereka untuk memerangi alal muslimin, yang memerangi kaum muslimin, ya. Naam. Waqallahu rahmatahu ta'ala mudaharatul musyrikin wa mu'awanatuhum 'alal muslimin. Ya, di sini dikatakan oleh Syekh di judul di atas, yaitu mudaharah al-musyrikin wa mu'awanatuhum 'alal muslimin. Al-mu'awanah hiya al-mudaharah, ya, katanya. Jadi mu'awanah ini dia juga mudaharah. Wadhahir annahu min atit tafsir, ya. Fal mudahara maknaha al mu'awana. Jadi sama ini. Jadi dari atop, ya, min atit tafsir untuk menjelaskan mudahara, ya, itu bentuknya adalah mu'awana. Naam. Thumma istadalla rahimahullah ta'ala bil ayah. Kemudian membawakan satu ayat, ya, atau dalil. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya. Wahai orang-orang yang beriman, jangan engkau menjadikan orang-orang kafir, yaitu Yahudi wan nasara, sebagai awliya, sebagai wali, sebagai pemimpin. Ba'dhum awliya ba'd, karena sebagian mereka adalah wali di antara sebagian mereka yang lain. Wa may yatawallahum minkum fa innahum minkum. Barang siapa di antara kalian itu berwala terhadap mereka, maka sesungguhnya kalian bisa termasuk dari golongan mereka. Innallaha la yahdil qaumal zalimin. Sesungguhnya Allah tidak akan memberikan petunjuk kepada orang yang zalim. Jadi kalau kita berloyalitas, berwala terhadap orang-orang Yahud dan Nasara, itu termasuk perbuatan yang zalim. Naam. Dan wala itu maknanya banyak, ya. Di antaranya tadi mahabbah bil qalbi wa mudaharatul musyrik al muslimin wa thana wal man' lil kufar. Hati-hati. Jangan sekali-kali kita mencintai di dalam hati kita terhadap orang kafir, atau bahkan malah membantu mereka untuk menekan muslimin, memuji mereka, ya. Itu juga sama, termasuk bentuk apa? Loyalitas. Naam. Faqaulu wa may yatawallahu minkum fa innahu minhum. Naam. Di sini yang di syahidnya, yang di garis bawahi, itu wa may yatawallahum minkum. Barang siapa yang di antara kalian itu berwala terhadap orang Yahud wa Nasara, maka fa innahu minkum, maka dialah termasuk mereka. Dalilun ala kufrin min man fa'ala dhalik. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwasanya orang yang melakukan perbuatan tersebut itu termasuk kufur. Ala kufri, dalilun ala kufrin man fa'ala dhalik. Ya, artinya orang yang mengerjakan hal tersebut, ya, mempraktekkan atau berloyalitas terhadap orang kafir tadi, ya, mana loyalitas itu banyak tadi. Salah satu di antara loyalitas yang dimasukkan ke dalam hal ini saja itu sudah menunjukkan kufrin man fa'ala dhalik. Li'anna dhahir qawlu fa'innahu minhu. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala memasukkan golongan orang-orang kafir. Fa'innahu minkum, maka sesungguhnya dia termasuk dari golongan mereka. Minhum, humnya kembali kepada al-yahud wan nasara. Ai fahuwa mithlahum fil kufur, atau sama seperti mereka di dalam hal kekufuran. Ya dan billah. Hada wajhun istidlal Syekh rahmah ta'ala. Naam. Wa qad dzakarna, ya, dan kita juga sudah menyebutkan tadi, annal muwal aqsam, bahwasanya bentuk-bentuk loyalitas itu aqsam, banyak macam-macam. Mina al-mahabba fil qulub, di antaranya apa tadi, ada rasa cinta, ya, kecintaan terhadap mereka, ya, terhadap orang kafir di dalam hati kita. Hati-hati, jangan sekali-kali kita menjadikan orang kafir sebagai apa, sebagai teman akrab, ya, ya. Ad-dinu ala khalili. Jadi jangan sekali-kali mencintai mereka, ya. Akhirnya bisa jadi membela mereka, ya, ataupun menolong mereka untuk memerangi orang-orang muslim. Walau lam yudahirhum, sekalipun dia tidak menolongnya, ya. Dia mencintai, dia tidak menolong, tapi dia ada rasa kecintaan terhadap orang kafir. Wa minha al-mudhahara wal-mu'awana wal-munasara. Kemudian juga di antara yang lainnya apa? Mudhahara wal-mu'awana wal-munasara. Sama ini, ya. Membantu, menolong, ya, terhadap orang-orang kafir. Walau lam yuhibhum, walau lam yuhibbahum. Ya, ini kebalikannya. Kalau tadi mencintai sekalipun dia tidak menolong, yang kedua dia menolong, ya, membantu, ya, tapi dia tidak ada rasa cinta kepada mereka. Ini juga sudah termasuk apa, bentuk mualah. Apalagi kalau dia sudah mencintai dan juga membantu ataupun menolong mereka. Wa minha madahahum wa madahdinahum wa sana alaihim. Kemudian yang ketiga apa? Memuji, ya. Memuji, mengagungkan agama mereka, ya. Bahwa agama mereka adalah sama seperti agama Islam. Ya dan billah. Bentuk-bentuk pujian kepada mereka. Nah, ini juga termasuk bentuk apa? Al-wala. Hati-hati, ya. Hati-hati terhadap ucapan ataupun juga, ya, ada rasa cinta terhadap mereka atau bahkan memuji mereka. Wa thana alaihim. Ya. Kullu hadha yadkhul fil muwala. Semuanya itu masuk kategori apa? Al muwala. Jadi ini lebih rinci lagi. Artinya kalau di sini Syekh hanya menjelaskan bahwasanya di antara bentuk muwalah mudhahara al musyrikin wa muawanatum al muslimin. Jadi di sini ada 3 maupun masih banyak yang lain mungkin. Tapi sini 3 yang dijelaskan, yaitu mencintai sekalipun dia tidak menolong, yang kedua menolong mereka sekalipun dia tidak mencintai, itu sudah masuk kategori mualah. Apalagi kalau mencintai dan menolong. Kemudian yang ketiga memuji, ya, menghormati agama mereka, memuji mereka. Wa tsana alaihim. Kul hada yadkhul fil mualah. Semuanya masuk kategori loyalitas. Nah, wa may yatawallahu minkum fa innahu minhum. Naam. Wa may yatawallahu minkum fa innahu minhum. Inilah dalil yang menunjukkan bahwasanya orang yang berloyalitas, ya, yatawallahu sini apa? Mencintai, menolong mereka untuk memerangi kaum muslimin. Yang ketiga, memuji mereka ataupun memuji agama mereka. Yatawallahum bil mahabbah, ya, artinya bentuk loyalitas terhadap mereka apakah dengan kecintaan bil mahabbah, au yatawallahum bil munasara wal muawanah alal muslimin, ataukah loyalitasnya itu bentuknya yaitu untuk pertolongan, pembelaan ataupun bantuan untuk memerangi kaum muslimin, au yatawallahum bisana alaihim, ataupun juga bentuknya dengan asana, ya, bentuk pujian wa madah, ya, mahum alaihim, apa yang ada pada mereka itu bagus, ya, dipuji, ya, sedangkan apa yang ada pada kaum muslimin itu dicerca kebalikannya, ya, dan fal ayat amah, maka ayat ini menunjukkan bentuk yang umum. Ya, tawalas ini bisa tadi ketiga kategori. Wallahu ta'ala shawab. Nattafi bihadzal qadar, insyaallah kita sambung, ya, besok. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita kemudahan dan menjauhkan dari bentuk mualah terhadap orang kafir wal musyrikin. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.